لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ulumam tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian yang berkaitan dengan ayat-ayat pilihan berhubungan dengan hati. Yang sebelum ini sudah banyak kita bahaskan tentang perkara hati, tentang hakikat hati, penolong hati, jenis-jenis hati, makanan hati, kemudian keistimewaan hati. Kemudian kita bahaskan pula tentang ruh, bagaimana memunculkan ruh, meninggikan nilai ruh, kemudian kebersamaan dengan Allah, dengan ruh yang kita miliki. Kemudian kita bahaskan pula tentang keadaan-keadaan yang kita lalui dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah, muraqabah, dan pengajian kita yang terakhir pada bulan Ogos yang lalu sebelum puasa adalah mukasyafah. Dan sekarang yang terakhir adalah musyahadah. Musyahadah maknanya menyaksikan, menyaksikan kebenaran. Dan kebenaran yang paling tinggi dan paling sempurna yang akan disaksikan oleh hamba-hamba yang beriman adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zat Allah tidak dapat disaksikan di dunia ini, namun dapat disaksikan di akhirat nanti. Maka al-musyahadah, penyaksian yang kita maksudkan dalam pengajian kita ini adalah menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, bahkan juga menyaksikan rahsia-rahsia yang Allah sembunyikan di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh orang-orang biasa, tetapi diketahui oleh ahli zikri, yaitu orang yang banyak mengetahui. Maka dalam Al-Quran, apabila kita tidak tahu sesuatu, kita bukan hanya bertanya kepada orang yang berilmu, tapi kepada ahlu zikri. Dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Orang yang berilmu dengan orang yang berzikir berbeza. Nanti kita akan bahas dalam tajuk kita ini. Dan ini adalah puncak pembahasan. dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pensucian jiwa, yang berkaitan dengan tasawuf atau akhlak-akhlak, pengajian akhlak-akhlak mulia. Untuk membahaskan perkara ini, maka kita pilih ayat yang terdapat dalam surah An-Najm, An-Najm, yaitu ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Biasanya ayat ini dibacakan atau dibahaskan apabila kita memperingati Isra dan Mi'raj, karena ayat ini berkaitan dengan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak bahaskan dari sisi Mi'raj, kita bahaskan dari sisi al-musyahadah, musyahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Ma kadzaba. Tidaklah berdusta. Apa yang tidak berdusta? Al-fu'ad, hati. Dan tidaklah berdusta hati. Ma ra'a. Apa-apa yang ia lihat. Ini yang kaitannya dengan musyahadah. Musyahadah maknanya menyaksikan. Dari kata syahadat. Syahadat, dua kalimat syahadat, dua kalimat persaksian. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Tidaklah berdusta hati itu apa-apa yang ia lihat. Jadi di sini tidak hanya disebut mata yang melihat, tetapi juga hati melihat. Nah, ini yang dia musyahadah. Afatumarunahu ala ma yara. A, apakah? Fa, lalu atau maka. Tumarunahu, kamu mendebatnya atau menyanggahnya, mengingkarinya, menolaknya. Ala ma yara, apa-apa yang ia lihat. Apakah kamu menyanggahnya, menolaknya, menafikan? Kamu di sini, ramai orang adalah kafir Quraisy. Ala ma yara, atas apa-apa yang dia lihat, dia di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan terangkan dengan lebih terperinci kedua ayat ini. Ayat ini ayat cerita tentang Mi'raj Rasulullah. Rasulullah naik ke langit. Apabila Rasulullah naik ke langit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada perkara-perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian juga para nabi yang ada di langit sana. Sampailah surga, neraka. Bahkan Rasulullah sendiri masuk ke surga, masuk ke neraka pada malam Mi'raj. Kemudian Rasulullah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha itu dipenuhi oleh banyak-banyak pokok. Iyaghsa sidratama yaghsa. Sampailah akhirnya Rasulullah itu dibawa ke hadapan Allah. Dan Rasulullah bercakap dengan Allah. Malaikat Jibril tinggal di Sidratul Muntaha. Rasulullah terus naik sampai ke hadapan Allah dan bercakap langsung dengan Allah, menerima wahyu dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Hinggalah ke akhir surah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampailah ke akhirnya, fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika itu juga Rasulullah menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian minta dikurangi sehinggalah 5 waktu. Semua kita tak tahu cerita ini. Nah, itu adalah di antara perkara-perkara yang gaib yang tak boleh dilihat oleh manusia biasa, tapi Rasulullah melihatnya. Nah, dua ayat ini adalah lebih spesifik, lebih khusus, menjelaskan tentang malaikat Jibril yang dapat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah melihat malaikat Jibril dua kali. Kali pertama di muka bumi, kali kedua di Sidratul Muntaha. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan Rasulullah melihat malaikat Jibril di muka bumi. Meskipun ada sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini ayat yang menerangkan Rasulullah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Tapi sebagian besar ulama tafsir mengatakan ayat ini ayat yang menerangkan Rasulullah melihat malaikat Jibril di muka bumi. Karena Rasulullah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, setelah ini ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Rasulullah telah melihatnya sekali lagi. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi sebagian besar ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah ayat yang menerangkan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, bukan menyerupakan diri sebagai manusia, tidak. Dalam bentuknya yang asli, asal, bersayap, yang satu sayapnya saja memenuhi ufuk ini semuanya. Satu sayap saja dikembangkan, tak ada lagi yang nampak. Semua sudah tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Begitu besarnya, namun Rasulullah dapat melihat. Nah, ayat ini ayat yang menerangkan tentang Rasulullah melihat sebahagian daripada perkara yang gaib. Tetap juga Rasulullah tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat zat Allah hanyalah di akhirat kelak. Nah, dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa disebut musyahadah. Menyaksikan apa yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Musyahadah. Jadi kata syahadah, menyaksikan. Baik. Kembali lagi ke ayat ini. Ma kazabal fu'adu ma ra'a. Ma kazaba. Dan tidaklah berdusta. Yang berdusta siapa dalam ayat ini? Al-fu'ad, hati. Hati siapa? Hati ini maksudnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Rasulullah tidak berdusta. Ma ra'a dalam perkara apa tidak berdusta? Dalam perkara apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Malaikat Jibril alaihi salam. Hati Rasulullah tidak berdusta. Maksudnya memang betul yang Rasulullah lihat itu adalah Malaikat Jibril alaihi salam, bukan khayalan, bukan mimpi. Tetapi memang betul dalam keadaan terbangun sedar Rasulullah melihat Malaikat Jibril dalam bentuk asli. Memang benar sedemikian itu. Benar sedemikian itu maknanya jujur. Kalau dusta maknanya lain yang dilihat, lain pula yang sebenarnya. Itu dusta namanya. Mainan mata saja. Maka telah berdusta mata kita. Nampak seperti genangan air, tetapi rupanya bukan air. Rupanya dusta saja mata ini. Pokoknya kita tengok dari kejauhan highway pada waktu panas terik, nampak daripada jauh di tengah highway ada tergenang air. Macam tergenang air. Rupanya tidak. Setelah kita jalani, tak ada apa. Bermakna mata kita telah berdusta. Lain yang dilihat, lain pula yang sebenarnya. Dalam ayat ini, maka apa? Tidak berdusta. Hati Rasulullah, apa yang dia lihat? Bermakna memang betul yang dilihat itu malaikat Jibril, dan memang sedemikian itulah yang sebenarnya. Baik. Berikutnya lagi. Al-fu'ad, hati. Di dalam ayat ini tidak digunakan kata al-qalbu. Ma kazabal qalbu ma ra'a, tidak. Tetapi disebut ma kazabal fu'adu ma ra'a. Maka ulama tafsir pun lebih fokus kepada kata al-fu'ad ini. Dalam terjemahan maknanya hati. Al-qalbu hati, al-fu'ad juga hati. Maka dibahaslah. Sebaik-baik pembahasan adalah pembahasan Imam Al-Ghazali di dalam penjelasan tentang perkataan fu'ad ini. kita ada empat yang selalu kita sebut berulang-ulang. Yang pertama, ar-ruh, hakikatnya beriman kepada Allah. Yang kedua, an-nafsu, yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Kemudian al-aqlu, akal. Akal yang kita masukkan ini bukan akal yang di kepala. Akal di kepala, otak menangkap apa yang nampak. Tetapi akal yang dimaksudkan ini adalah akal yang ada di hati. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak memahami dengan hati tersebut. Akal adalah alat yang kita gunakan untuk memahami. Akal yang di hati memahami yang tak nampak. Memahami keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada? Ada. Tapi boleh dicapai oleh panca indera? Tidak. Maka akal tak boleh mencapainya. Tetapi hati boleh mencapainya? Boleh. Hati yang beriman kepada Allah, dia boleh memahami keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat ada atau tidak? Kalau bawa kepada akal, akal tak boleh memberikan jawaban. Tapi kalau bawa kepada hati, hati boleh memberikan jawaban. Hati yang beriman kepada Allah akan menetapkan hari akhirat itu ada. Apa sebab? Sebab hati percaya kepada Allah yang maha adil. Dan keadilan Allah akan tersempurnakan dengan adanya hari akhirat. Sebab hari akhirat adalah hari pembalasan. Yang berbuat baik di dunia masih belum lagi dibalas di dunia. Yang berbuat jahat di dunia belum lagi mendapat balasannya di dunia. Maka akan bertentangan dengan keadilan Allah yang kita percayai, kita imani. Bermakna pasti di sana ada hari akhirat yang akan memunculkan, menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari adalah, hari akhirat adalah hari pembalasan yang sempurna. Maka nampaklah nanti keadilan Allah yang maha adil. Ah, itu dapat ditangkap oleh hati. Baik, hati al-qalbu, yang biasa kita dengar. Al-qalbu ni dari kata balik. Hati disebut hati al-qalbu karena dia berbolak balik. Mudah sangat berbolak balik. Bulan suci Ramadan bukan main taat, bukan main rajin. Lepas Ramadan kembali malas. Slow sikit. Sikit tu banyak. Berbolak balik. Di tanah suci, masya Allah. Di tanah air, subhanallah. Hati berbolak balik. Ketika ditimpa musibah, bukan main dekat kepada Allah. Menangis, bangun malam. Tapi bila sudah diberikan kembali penyelesaian, kembali lupa kepada Allah. Ketika di tengah laut, berdoa kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishin. Berada dari di atas laut, didatangi oleh ombak dan akan menenggelamkan kapalnya, ketika itu dia berdoa kepada Allah karena dia tahu hanya Allah yang boleh menyelamatkannya. Falamma najahu ilal barri, ketika dia diselamatkan ke darat, sampai ke darat semula, fa idza hum yusrifun, dia kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia berbolak-balik. Mengapa berbolak-balik? Disebabkan dalam hati tersebut ada ruh yang beriman kepada Allah, ada nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Antara ruh dengan nafsu ini berperang. Ini yang disebut dengan jihad. Menang ruh, taat kepada Allah. Menang nafsu, bermaksiat. Menang ruh, rajin beribadah. Menang nafsu, malas beribadah. Nah, inilah dia bolak-baliknya hati. Jadi hati ini berbolak-balik karena ada dua ni. Namun dengan amalan, mujahadah, dengan mempertingkatkan keimanan, muraqabah, dan mendapatkan bukti-bukti keagungan dan kebesaran Allah, mukasyafah, akhirnya hati itu tenang. Nafsu ini tak lagi mampu muncul. Karena ia sudah diuruskan, dibimbing, dituntun, ditenangkan. Akhirnya dia tidak mampu muncul untuk menguasai kita. Yang menguasai kita sepenuhnya adalah ruh. Ditambah pula dengan ilmu. Makin dalam ilmu, maka ruh ini semakin muncul. Akhirnya nafsu ini sudah tak ada makna lagi. Ada-ada pada diri, tetapi dia sudah tak mampu berbuat apa-apa. Maka hati itu ketika itu tidak lagi dia berbolak-balik. Hati itu dia tenang katanya. Hati yang tenang itu disebut Al-Fu'ad. Ini penggunaan kata dalam Al-Quran. Silakan baca Al-Quran. Apabila jumpa kata Al-Fu'ad, maka ia merujuk kepada hati yang sudah ditenangkan oleh roh yang beriman kepada Allah, yang sudah dikuatkan oleh akal, kepahaman, ilmu yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran. Ruh beriman kepada Allah, dikuatkan pula oleh akal, oleh kepahaman, semakin nampaklah kebenaran itu, semakin nampak, semakin jelas. Digunakan akal sepenuhnya, kepahaman sangat sangat mendalam. Akhirnya ia boleh mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang biasa. Karena ilmu itu ada dua. Imam Ghazali menyebutkan ilmu itu ada dua. Yang pertama namanya ulumul mu'amalah. Yang kedua namanya ulumul mukasafah. Al-ulum, al-ulum, al-ilmu, ilmu-ilmu. Ada ulumul mu'amalah. Ada ulumul mukasafah. Mengapa kita sampai ke sini? Sebab musyahadah itu adalah lanjutan daripada mukasyafah. Ini pengajian kita yang lalu. Ulumul mu'amalah ini ilmu yang kita belajar ini. Ilmu umpamanya tentang macam mana solat, angkat tangan, bacaan apa, rukuk seperti apa, sujud seperti apa. Ini ulumul mu'amalah. Berhubungan suami isteri bagaimana, mendidik anak bagaimana, ulumul mu'amalah. Berniaga bagaimana, mentadbir negeri bagaimana. Ini ulumul mu'amalah. Ini sudah ada dalam fiqh, boleh pelajari. Namun ada satu lagi ilmu, namanya ulumul mukasafah. Ini tak ada dalam buku, tetapi dia boleh kita dapatkan dalam pengalaman ketika pengamalan. Contoh umpamanya, kalau kita pergi haji, kita pergi haji, tentu kita belajar manasik. Maka ikutlah kursus sampai 40 siri kursus diikuti. Macam mana nak pakai baju ihram, macam mana mula daripada miqat, macam mana masuk Masjidil Haram, macam mana tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jamarat di Mina, tawaf ifadah, tawaf wida, kemudian kita balik. Itu ulumul mu'amalah. Semua orang pasti akan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak, hajinya tak diterima. Mesti ikut kepada manasik haji yang telah Rasulullah tunjukkan, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku manasikmu. Semua orang memakai ihram, tetapi ada orang yang memakai ihram susah dengan pakaian ihram tersebut. Dia tak rasa apa-apa dengan ihram. Tetapi ada orang yang memakai pakaian ihram, oh nikmat sekali, bahagia sekali dia memakai pakaian ihram. Sebab dia sudah dapat ilmu mukasyafah, terbuka baginya apa rahasia yang ada di sebalik pakaian ihram. Sudah tahu bagaimana memakai pakaian ihram? Yang pergi umrah dah tahu. Sudah tahu rahasia memakai pakaian ihram? Tak semua orang. Siapa yang dah berkali-kali umrah? Apa rahasianya? Coba bagi sedikit ilmu bukaan apa? Oh, nikmat sekali memakai pakaian ihram. Pakai pakaian ini kurang nikmat bila berbanding ihram. Padahal kalau tengok ini lebih bagus, berjahit, ada fashion. Bagus ini, gagah kita nampak dengan ini. Tapi kalau pakaian ihram, dua helai tak berjahit pula. Satu di kain di pinggang, satu di selempang dan di bahu kita ini. Tak nampak indah. Tetapi kita menikmatinya. Bagi yang memiliki ilmu mukasafah, rahsia di sebalik ihram tersebut. Apa rahsianya? Siapa yang nak pergi haji ni? Tak dapat ilmu ni, rugi. Apa rahsianya? Kesamaan itu hikmah di sebaliknya. Sama semua orang kaya, orang miskin. Tapi sekarang pun tak sama juga. Orang kaya tebal nampaknya. Orang miskin. Masih belum nampak juga. Ada yang lebih kemas lagi. Dan ilmu mukasafah ini kaitannya dengan roh. Kerohanian. Bukan kaitannya dengan fikah. Dengan fikah ini pengetahuan kita. Salah satu umpamanya ilmu mukasafah yang didapatkan. Pakaian ihram itu adalah pakaian yang Allah pilihkan untuk kita. Kalau pakaian kita sekarang ini, pakaian Melayu, pakaian apa, semua adalah pakaian yang kita pilih sendiri untuk diri kita. Kalau pakaian Melayu, orang Melayu pilih untuk dirinya. Kalau orang Afrika, lain pula pakaiannya. Macam-macam pula bentuknya. Terbuka ketiak dia di sini. Atau besar, lebar-lebar. Orang Arab lain pula dia. Ha, macam ni lah orang Arab. Jubah hanya ni. Orang Melayu lain pula. Pakaian ini kita yang pilih untuk diri kita. Sementara pakaian ihram adalah pakaian yang Allah pilihkan untuk kita. Dalam ilmu mukasafah. Lanjut. Roh itu muncul. Mana yang lebih baik? Yang Allah pilihkan untuk kita atau yang kita pilih untuk diri kita sendiri? Nah, itu baru kunci masuk mukasafah. Mengapa kita pilih yang Allah pilihkan untuk kita? Sebab kita mengenal Allah. Dengan ilmu tentang Allah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha tinggi. Maka pasti di sebalik pemilihan Allah itu sempurna pula sifatnya. Maka dicarilah di mana letak kesempurnaannya. Akhirnya berpakaian ihram, berpakaian ihram, berpakaian ihram dengan cinta kepada Allah yang menetapkan pakaian tersebut, yang sedang ia pakai sekarang. Ia pakai dengan sukanya, dengan membawanya tawaf, dengan membawanya sa'i, dengan pergi wukuf ke Arafah, berhari-hari dengan pakaian tersebut, dengan cintanya. Cinta itu yang melahirkan ilmu-ilmu yang tersembunyi. Ini kaitannya dengan cinta. Dalam bahasa Arab, cinta itu al-hubb. Sudah dapat nikmatnya berpakaian ihram? Coba ingat ketika berpakaian ihram. Sebelum ini. Oh, belum. Oh, bermana ilmu yang kita dapat masih ilmu muamalah. Belum lagi ilmu mukasafah. Kalau belum ilmu mukasafah, belum lagi boleh membahaskan musyahadah. Karena musyahadah Allah akan perlihatkan. Apa yang sudah dibukakan kepada kita. Karena kalau sudah dibukakan, maka akan terlihat. Muka safah dibukakan, maka akan terlihat. Ini pengajian yang agak tinggi lah. Tetapi meskipun dia pengajian tinggi, kita membahasnya sebagai satu ilmu. Mudah-mudahan kita boleh menempuh jalan ini dan kita dapat. Kalaupun tak menempuhnya, jadikan dia lah sebagai pengetahuan saja lah. Tapi rugi kalau hanya menjadikan takat pengetahuan. Jadi di saat ar-ruh dan al-aqlu dicantum jadi satu, nafsu sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi. Nafsu ini menjadi tenang karena ia sudah dibimbing oleh ruh dan akal. Nafsu ini yang disebut dalam Al-Quran an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, karena dia sudah ditenangkan oleh ruh. Kalau tidak, dia berkehendak saja dan tak pernah berhenti berkehendak. Sudah satu nak dua, sudah dua nak empat, sudah empat nak lapan dan tak pernah puas. Ini tabiat. Nah, kalau dibanding satu gunung emas mas, dia nakkan lagi gunung emas yang kedua. Satu pun tak habis sebenarnya. Tetapi karena nafsu itu tabiatnya demikian, maka dia akan terus bergelora. Sampai bila? Sampai mati. Jangan dikatakan dah tua, dah sakit-sakit, dah terbaring, tak berkeinginan apa-apa. Tak berkeinginan duit. Cuma kasih duit kepada orang yang macam tu. Dia terima atau tidak? Karena itu nafsu. Tak pernah akan lemah kalau kita tidak melemahkannya. Tapi ada orang yang melemahkannya. Dibagi uang pun dia tak mau. Bahkan uang yang ada padanya pun dia kan, dia akan berikan, dia akan persembahkan. Kerana yang muncul bukan nafsunya, yang muncul adalah rohnya. Dah sampai ke kata Al-Fu'ad sekarang. Dengan ruh, dengan akal, maka teruslah bertindak kepada satu keadaan, kepada keadaan berikutnya. Dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Dan perpindahan tersebut adalah dengan al-mujahadah. Ini untuk sampai ke al-fu'ad, al-mujahadah. Supaya al-mujahadah, mujahadah ini beramal sungguh-sungguh, itu mujahadah. Kalau berzikir bukan hanya 33 saja, dia teruskan sampai ratusan, sampai ribuan. Kalau salat malam bukan hanya sampai 28 rakaat saja, dia teruskan sampai ratusan, tak ada had sama sekali. Yang mengakhirinya hanya waktu subuh saja. Itu namanya al-mujahadah. Nah, ketika bermujahadah bukan karena kepentingan dunia, tetapi kerana kecintaan kepada Allah. Tajuk berikutnya adalah al-muraqabah. Ini sudah kita bahas semua ini. Al-muraqabah. Muraqabah, terasa kehadiran Allah. Terasa kehadiran Allah, maka Allah pun tidak akan tinggalkan hamba tersebut. Maka akan dibukakan kepada hamba tersebut apa-apa yang mendindingnya. Al-mukashafah. Lanjutannya daripada yang ketiga tersebut adalah al-mushahadah. Dapat menyaksikan. Tengok pakaian ihram, menyaksikan keagungan dan kesempurnaan Allah. Tengok tawaf, ini dia peluang untuk bersama dengan Allah. Nikmat sekali tawaf. Apa nikmatnya tawaf? Tahu cara tawaf? Tahu. Lambai tangan ke Hajarul Aswad. Bismillah, ya Allah, Akbar, tawaf. Berapa kali? 7. Semua tahu. Selesai sudah tawaf. Apalah dia tawaf? Tidak ada pembahasan. Karena itu adalah ilmu mukashafah. dan rahasia tersebut lain orang lain. Dan Allah akan bagi kepada siapa yang layak untuk mendapatkannya. Ada yang tak layak untuk mendapatkannya, dan Allah sudah menjadikan selang satu hari umroh lagi, selang satu hari umroh lagi, tawaf juga. Tapi hanya ibadah luaran saja didapat. Dalaman? Tidak. Luaran itu sudah dapat pahala, sudah dapat pahala. Tetapi tingkatan keadaan masih belum tinggi lagi, karena yang dibuat itu masih lagi setakat amanan biasa. Belum lagi ada mujahadah kesungguhan. Belum ada lagi nampak muraqabah di pembahasan yang lalu. Belum ada lagi dibukakan oleh Allah pintu-pintu. Ketika tawaf, sebenarnya kita tawaf 7 kali. Bagi yang memiliki ilmu mukasyafah, umpamanya ada yang menyatakan tawaf yang 7 itu sama dengan menaiki langit yang 7 lapis. Kerana tawaf itu sama dengan salat. Makanya kita apabila masuk ke Masjidil Haram, kita tak salat lagi. Kita boleh gantikan dengan tawaf. Karena tawaf itu adalah juga salat. Apabila salat disebut sebagai mi'raj orang beriman, maka tawaf juga adalah mi'raj orang beriman. Bila mi'raj adalah naik ke langit dan tawaf itu 7 pusingan, bermakna tawaf itu adalah yang menaikkan ke 7 lapis langit. Sebagaimana Rasulullah menaiki langit selapis demi selapis, pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, bermakna dengan tawaf yang kita lakukan, kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini masing-masing punya pengalaman lah. Kalaulah masing-masing memunculkan rohnya ketika itu dan kepahamannya tentang Allah Subhanahu wa taala ketika itu, siapa Allah, ilmu ketuhanan, maka boleh jadi Allah akan nampakkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya dalam tawaf. Apa tanda kebesarannya? Nah, itu rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain orang lain. Kalau kita belum dapat, jangan tinggalin. Karena kita belum dapat, boleh jadi orang lain sudah mendapatkannya berkali-kali. Kalau Rasulullah sudah melihat malaikat Jibril alaihissalam dan kafir Quraisy belum lagi melihat malaikat Jibril, apa maknanya kafir Quraisy mengingkari apa yang Rasulullah lihat? Tak ada makna. Maka mengapa kamu mengingkari, mendebat, mempertikaikan apa yang dia lihat? Karena kamu belum pernah melihatnya, wahai kafir Quraisy, melihat malaikat Jibril alaihissalam. Sementara Rasulullah telah melihatnya, maka tidak ada kamu, tidak ada gunanya kamu mendapatnya, sebab ia adalah rahsia yang hanya Allah bagi kepada Rasulullah dan hanya Rasulullah yang tahu. Mereka tidak mengetahui. Inilah dia al-musyahadah. Rasulullah melihatnya dengan mata kepala, maka digunalah kata ro'a. Ro'a ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Biasa kita sebut ru'yatul hilal. Ru'yat hilal, anak bulan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Rasulullah melihat dengan mata kepala. Tetapi mata kepala ini dia sebagai alat saja sebenarnya. Alat penolong. Yang melihat sebenarnya adalah hati. Maka disebutlah kata al-fu'ad di sini. Maka rabal fu'adu, tidaklah hati itu berdusta mara'a apa yang dia lihat. Mana? Nyambung tak mengajarnya? Faham tak? Tak faham. Tak faham tak apalah. Asalkan jangan mengingkari saja. Sebab mungkin kita belum sampai lagi ke tahap itu. Tapi kita tak sampailah ingin umpamanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, tidak. Tapi kalaupun diberi, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, yang di bawah pun, di bawah itu pun bolehlah. Apa yang di bawah itu? Dapat melihat kebesaran Allah di alam semesta. Tengok diri, nampak Allah. Ini dah dapat melihat, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam semesta ini. Lihat isteri, nampak Allah. Lihat anak, nampak Allah. Lihat kekayaan, nampak Allah. Lihat kehidupan ini. Pagi-pagi manusia ramai-ramai keluar. Petang-petang hari pula ramai balik kembali. Setiap hari kita tengok penuh di jalan raya. Ada yang tak tahu, ikut ramai-ramai pergi, ikut ramai-ramai pulang. Mengapa ramai-ramai pergi? Tak tahu. Mengapa ramai-ramai pulang? Tak tahu. Kalau tanya, cari rezeki. Allah, yang di luar sana yang difahaminya. Apakah hidup di dunia ini hanya untuk cari rezeki? Tahu? Tapi itu yang difahami oleh manusia. Maka balik yang tertipu. Wa mal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Tak terbuka hijab. Tak nampak rahsia. Tapi ada yang perhatikan. Remehnya nilai hidup ini. Kalau hanya dengan pergi habis satu jam. Sekarang kereta semakin hari semakin banyak. Yang bolak-balik setiap bulan ini terasa betul banyaknya. Kalau setiap hari mungkin tak terasa. Sekarang ya Allah ramainya, banyaknya. Kalau pergi hari ini, kalau pergi dahulu, satu tahun yang lalu ke sini ini 30 menit, sekarang tak boleh 30 menit. Sekarang mesti tambah masa, 45 menit. Itu hukum biasa, you know. Tambah lagi 15 menit untuk mengelak yang luar biasa. Kalau tadi agak luar biasa, you know. Tadi 1 jam. Keluar dari 6.30, sampai sini 7.30. Tak dapat solat jemaah, biasa. Kalau itu yang dilihat, Allah penatnya hidup. Tak ada makna. Tetapi kalau kita boleh menyingkap rahasianya, maka dalam kepergian itu, dalam kepulangan itu, meskipun beramai-ramai, kita berbeza dengan orang lain. Karena tidak melihat dunia sebagai dunia. Tapi kita melihat apa yang ada di sebalik dunia. Muka siapa? Umpamanya lah, ini saya pergi ke Anaim ini bukan pergi untuk berhubungan dengan manusia sebenarnya. Saya pergi ke Anaim untuk berhubungan dengan malaikat, untuk berhubungan dengan Allah. Tapi orang tertentu, apalah ini, tak faham lah ini dengan kita tak bercakap ini. Ini waras tak ada ini. Dia tak tahu majlis ilmu yang kita adakan ini sama dengan menjemput malaikat di sini. Dalam hadis Rasulullah, apabila majlis ilmu diadakan, turun malaikat. Hafat alaihimul malaika. Hafat itu ramai malaikat itu berdesak-desak. Itu mana hafat? Kalau kita ni masih belum berdesak lagi ni, banyak kosong-kosongnya ni. Tapi kalau majlis ilmu kita adakan, malaikat ramai sekali, rapat. Dan kita yang menjemput malaikat tersebut. Kalau saya lah, kalau ada kita di sini, kita ada kelas. Kalau tak ada kelas, kalau tak datang ya, bagaimana tak ada kelas? Sendiri-sendiri saja. Maka terasa sekali kita ini adalah yang menjemput malaikat tersebut. Boleh tergambar? Maka ketika dalam kereta itu, yang terbayang adalah malaikat yang akan datang. Bukan kereta yang kiri kanan, kiri kanan. Ini sudah tak ada makna lagi. Mau satu jam lah. Mau penat-penat lah. Mau berhujan-hujan lah. Mau mati. kereta tu tepi jalan mati lah. Tak kisah. Tapi tadi dah nak mati dia. Ha, mati lah. Tak boleh lagi. Tekan minyak tak mahu juga dia jalan. Ha, biarlah. Tapi sampai juga dia sudah mati. Ini balik tak tahulah. Dah sampai dah tidak pula ke rumah. Terpulanglah. Tapi hati dalam. Ah, ha, tak pernah ada rasa apa. Kerana kita melihatnya bukan hanya setakat perjalanan begitu saja. Lebih daripada itu. Kalau kita teruskan, teruskan, teruskan, ini sama dengan jihad di jalan Allah ini. Kalau di Iraq sana mereka membawa senjata, sekarang kita di sini membawa marker pen. Marker pen ini sama dengan senjata yang dipikul di medan perang. Kalaupun saya mati di perjalanan ini, mati saya pun mati syahid. Terusnya lah. Munculkan akal ini. Munculkan roh ini. Jangan munculkan nafsu. Kalau munculkan nafsu, oh memang, oh penatnya. Tak payahlah ke anak ini. Cari-cari yang dekat-dekat cerah misalnya lah. Umpamanya lah. Itu nafsu yang muncul. Akan dapat al-mukasafah, jangan cerita. Tak akan dapat. Atau kepentingan-kepentingan dunia lainnya yang ingin oleh hawa nafsu, tidak akan pernah dapat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Berumah tangga, untuk apa berumah tangga? Ilmu muamalah sudah punya kita. Apa kewajiban suami, apa hak suami? Begitu juga istri. Apa kewajiban istri, apa hak istri? Orang tua, anak, datang. Apakah hanya untuk itu berumah tangga? Hilang peluang. Dapatkan rahsia dari berada rumah tangga. Kebanyakannya ini diabaikan. Ini yang diperturutkan. Maka tidak mendapatkan. Cinta kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan tak dapat. Rumah tangga yang bergejolak yang dapat. Akhirnya benci-benci. Akhirnya perceraian. Kesian. Dan kalau ini boleh terpedaya, karena nafsu itu boleh muncul ketika itu. Apabila nafsu muncul, takut diketahui oleh yang lain, umpamanya, maka masing-masing akan berusaha.